sudah teman model celana sekarang. Oh, celana yang atasnya gembrang. Itu celana bukan untuk wanita. Oh, itu celana yang benar untuk pria. Untuk mengatasi penderitaan sementara, bila Anda sedang nonton film panas sama gadisnya, agar gagal ngepres bisa kemana-mana. Setir kiri, setir kanan leluasa. Model baju sekarang, model baju gombrang kedodoran. Itu baju bukan untuk pria. Itu baju yang benar untuk wanita. Untuk mengatasi penderitaan sementara, bila Anda sedang nonton film panas sama cowoknya, agar kagak ngepres bisa kemana-mana. Bercanda berdua leluasa. Kini ku anjurkan, bila sedang nonton film panas, baju ngepres, ngepres. Cowok jangan pakai celana mepet, mepet. Bila Anda nekat, pasti akan tersiksa. We'll be right back.